berkat kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali, berjumpa dalam kajian ilmiah yang sangat bermanfaat bersama Ustaz Abu Ya'la Kurniadi LC, Hafidhullah Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Khawatir Islam, kembali kita akan membahas dari pembahasan kitab Al-Isbah Fi Bayani Manhaj Salaf Fi Tarbiyah Wal-Islah, buah karya dari Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubailan Hafizullah. Dan insyaAllah kita akan masuk pada pembahasan memimpin manusia wajib atau harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Ahlan. Terima kasih Ustaz atas kedatangan di studio kami Ustaz. Dan ikhwatal Islam, untuk Anda yang bertanya silakan di 0218236543, untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak pelajaran dari Ustaz. Kembali Ustaz kami persilakan. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca kaidah yang ke-40 tentang siyasatun nas, tentang bagaimana cara memimpin manusia, mengurusi manusia. Kaidah yang dibawakan oleh penulis di sini panjang tentunya. Beliau berkata di sini, ya'taqiduna anna siyasatan nasi yajibu an takuna wifqa kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa fahmi as-salafis salih. Ahlu sunnah meyakini bahwa memimpin manusia, mengurus urusan manusia, wajib, ya, wajib sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta pemahaman as-salafus salih. Fala yubihuna ma harramallahu bihujjati at-taysiri 'alan nas aw kasbi ta'atufihim aw lilwusuli إلى المناصب والسقوط أمام شهوات النفس ووطأة الإعلان الإعلام الغادر والله الهادي إلى سواء السبيل. Mereka tidak memubahkan apa yang Allah haramkan, artinya tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan alasan taysir, dengan alasan untuk memudahkan kepada manusia atau yakni bersayang-sayang, berkasih sayang dengan mereka, atau untuk mendapatkan mansib, kedudukan, ya, atau gugur di atas syahwat an-nafs dan i'lam, ya. Artinya i'lam di sini masuk ke media sosial. Al-Ghadir artinya yang berkhianat. Wallahu hadi ila sawa'is sabil. Dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebagaimana biasa, penulis hafizahullah ta'ala memberikan dalil-dalil keterangan tentang kaidah yang beliau sebutkan. Yang pertama, beliau menyebutkan surat Al-Ma'idah ayat 49. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. وَاحْذَرْهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. فَإِنْ تَوَلَّوْا, apabila mereka berpaling, yakni berpaling dari apa yang Allah turunkan dari hukum Allah, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمْ, maka ketahuilah, أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ, bahwa Allah menginginkan, ya, أَنْ يُسِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dari dosa-dosa mereka. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, dan sesungguhnya banyak dari kalangan manusia yang fasik. Surat Al-Ma'idah ayat 49. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhukum dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang Nabi kita SAW mengikuti hawa nafsu manusia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti Nabi kita supaya berhati-hati agar tidak dipalingkan oleh mereka dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa orang yang berpaling dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut Allah akan timpakan musibah. Di dalam surat Al-Isra ayat 73 dan 75 sampai 75, Allah berfirman, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayra wa idzal latakhadhuka khalila walaula an thabbatnaka لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Artinya, dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu agar kamu membuat yang lain secara bohong. Litaftariya alaina ghayra. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Idzan, kalau begitu, yakni kalau terjadi demikian, la'adzaknaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Benar-benar kami akan rasakan kepadamu siksaan yang berlipat ganda di dunia. Ya. Siksaan yang berlipat ganda di dunia, dan begitu pula siksaan ya yang berlipat ganda sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dari kami atau terhadap kami. Surat Al-Isra ayat 73 dan 75. Ayat-ayat ini juga berisi larangan Allah Subhanahu wa taala mengikuti hawa nafsu mereka yang ingin memalingkan manusia atau memalingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menurunkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَكَانَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءِ. Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi, selalu dipimpin oleh al-anbiya, para nabi. كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌ خَلَفَهُ نَبِيٌ. Setiap nabi meninggal disusul dengan nabi yang lain. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْسُرُونَ. Dan nanti akan ada para khalifah sepeninggalku. فَيَكْسُرُونَ, dan mereka banyak. قَالُوا, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, فَمَا تَأْمُرُونَ, apa yang kau perintahkan kepada kami? قَالْ, Rasulullah SAW berkata, فُو بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ, tunaikan bayat khalifah yang pertama dan seterusnya. Wa'atuhum haqqahum, wa'atuhum haqqahum, dan berikan hak mereka, tunaikan hak mereka. Fa inna Allah sa'iluhum amma amastara'ahum, karena Allah Subhanahu wa taala akan menanyai mereka, meminta pertanggungjawaban kepada mereka dari amanat yang Allah sudah amanatkan kepada mereka, dari amanat memimpin rakyat. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian beliau hafizahullah taala membawakan ini perkataan ulama, perkataan Syekhul Islam dari kitab Iqtida As-Siratul Mustaqim. Beliau berkata, وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ إِذَا أَقَامُوا كِتَابَ اللَّهِ وَفَكِهُوا مَا فِيهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ أَلَّتِي هِيَ حُجَجُ اللَّهِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْهُدَى أَلَّذِي هُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَأَقَامُوا حِكْمَةَ اللَّهِ الَّتِي بَعَثَ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ سُنَّتُهُ لَوَجَدُوا فِيهَا مِنْ أَنْوَاءِ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ مَا يُحِيطُ بِعِلْمِ عَامَةِ النَّاسِ وَلَمَيَّزُوا حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمُحِقِّ وَالْمُبْتِلِ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ بِوَصْفِ الشَّهَادَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ. Artinya, demikian juga para ulama apabila mereka menegakkan kitab Allah serta memahami keterangan yang ada di dalamnya, yang itu merupakan hujjah-hujjahnya Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang ada di dalamnya dari petunjuk, yang itu merupakan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta menegakkan hikmah Allah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnahnya. Jadi menegakkan kitab Allah dan sunnah maksudnya. Niscaya mereka, yakni para ulama itu, akan mendapatkan di dalamnya dari berbagai macam jenis ilmu yang bermanfaat, yang mencakup ilmunya keumuman manusia. Dan sungguh-sungguh, niscaya mereka akan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah dari semua makhluk. Dan ini didasari dengan sifat persaksian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk umat ini. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ayat ini berupa persaksian Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Allah berfirman, demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, umat yang adil, umat pilihan, umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul juga menjadi saksi atas kalian. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Dan kami tidak menetapkan kiblatmu sekarang melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang membelot. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah. Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa berat kecuali bagi orang yang Allah berikan petunjuk kepadanya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan salat kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalan kalian. Ini maksud iman di sini adalah amalan dan salat kalian. Innallaha bin-nasi la-raufur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Rauf, pengasih dan penyayang kepada manusia. Seandainya, kata Syekhul Islam, ya, mereka menegakkan kitab Allah, menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memahami apa-apa yang ada dalam keduanya, kata beliau di sini, ya, walastaghnau bidzalika amma ibtada'ahu al-mubtadi'una min al-hujajil fasidati التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين، وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا، فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهمه من فهمه وحرمه من حرمه. Niscaya mereka itu, ya, merasa cukup, tidak membutuhkan lagi apa-apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, ya, di perkara-perkara yang diada-adakan oleh mubtadi'un, dari hujjah-hujjah yang rusak yang diklaim, ya, oleh ahlul kalam bahwa mereka dengan hal tersebut sedang menolong pokok agama, dan tidak membutuhkan ra'yu yang fasid yang diklaim oleh orang-orang yang suka mengkiaskan ahlu kias, yang mereka mengatakan bahwa mereka sedang menyempurnakan cabang-cabang agama. Wa ma kana min al-hujaji sahihan wa min ar-ra'yi sadidan, apapun hujjah yang benar atau ra'yu yang lurus, ya. Jadi ada hujjah yang benar atau ra'yu yang lurus, maka itu merupakan ada memiliki dasar asal dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sesuatu yang sahih dari hujjah-hujjah, sesuatu yang lurus dari ra'yu, itu ada asalnya, asal dari kitab Allah atau dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahimahu man fahima wa haramahu man harama. ya, fahimahu man fahimah wa haramahu man haramah. Fahamlah siapa yang memahaminya dan terharamkanlah siapa yang diharamkan darinya. Kemudian Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Wa man lahu khibratun bima ba'atha Allahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi huwa wa ashabuhu ra'a anna aktsara man yusharu ilaihim bid-din hum aqallun nasi dinan wallahul musta'an." Kata beliau, orang yang memiliki khibrah, pengalaman, ya, tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya rasulnya sallallahu alaihi wasallam, artinya orang yang mengerti pengetahuan tentang hal ini juga tentang manhaj sahabat, dia akan melihat bahwa kebanyakan dari orang yang diisyaratkan kepada mereka bahwa mereka adalah ahli agama, ya, hum aqallun nasi dinan wallahul musta'an, justru mereka adalah orang yang paling sedikit agamanya wallahul musta'an. Wa ayyu dinin wa ayyu khairin fi man yara maharimallahi tuntahak wa hududuhu tudaa'a wa dinuhu yutrak wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yurghabu anha wa huwa baridul qalbi sakitul lisan. Maka agama model apa, kebaikan model apa dari orang yang melihat yakni maksiat maharim Allah tuntahak, yakni kehormatan-kehormatan Allah dilanggar, hududnya disia-siakan, agamanya ditinggalkan, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dibenci, dia diam saja, sakitul lisan, baridul qalb, baridul qalb, hatinya yakni tidak tergerak, ya, hatinya dingin, kemudian lisannya diam. Syaitan akhras, dia ibaratnya seperti setan yang akhras, setan yang bisu, yang diam. Nah ini, jadi kalau ada kemungkaran, dia, ya, tidak dicegah. Nah ini, tidak ada kebaikan bagi orang seperti ini. Kemudian kata Ibn Al-Qayyim, kama annal mutakallima bil batil syaitanun natik. Nah, modelnya sama seperti orang yang bicara dengan kebatilan, itu diungkapkan, diibarkan seperti syaitan yang sedang bicara. Orang yang diam dari kebatilan seperti syaitan yang bisu, yang tidak bicara. Orang yang berbicara dengan kebatilan seperti syaitan yang sedang bicara. Ya. Kemudian dia melanjutkan. Wahal baliyatud dini illa min haula'i alladhina idza sullimat lahum ma'akiluhum wa riyasatuhum fala mubalata bima jara 'ala ad-din wa khiyaruhum al-mutahazzinu al-mutalammidhu walau nuzi'a fi ba'd ma fihi min ghadadatin 'alayhi fi jahihi aw malihi badala wa tabadzal وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون وهو موت القلوب فإن القلب كلما كانت حياته أتم كانت كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. Maka tidak ada musibah agama, jadi musibah agama tidak ada melainkan dari mereka ini, orang-orang yang, ya, diserahkan urusan dunia kepada mereka, ya, urusan riasah kepemimpinan kepada mereka, tapi mereka tidak punya perhatian dengan apa yang terjadi dalam urusan agama. Yang paling baik di antara mereka al-mutahazzin al-mutalammid. Ini cuma bisanya sedih. Cuma bisanya melihat keadaan sekitarnya dengan sedih, kesedihan. Ya. Tetapi kalau misalkan dicabut, diganggu, ya, dari urusan kewibawaan mereka atau tentang harta mereka yang ini merupakan bisa menjadikan mereka menjadi orang rendah, ya. Jadi ma fihi qududuh alaihi, ya. Maka dia akan apa? Badzal wa tabadzal wa jadda wa jtahad. Dia akan baru tu bangkit, ya. Sungguh-sungguh. Dia baru apa namanya? Memberikan atau dia baru berusaha. Tetapi kalau agama Allah Subhanahu wa taala dilecehkan, diam. Nah, ini. Tapi kalau kehormatannya diganggu, nah, dia bangkit. Ini tentunya bukan karena Allah. Nah, di sini lihat ini. Ya, dia bersungguh-sungguh kalau urusan dirinya diganggu dari kewibawaannya, dari hartanya. Nah, ini. Kemudian wasta'mala maratib al-inkari tsalatsa bihasabi wus'ihi. Dia menggunakan tingkatan-tingkatan pengingkaran yang tiga itu. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau dalam masalah urusan agama tidak dia lakukan. Maratib al-inkar ats-tsalatsa ini maksud adalah apa yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. فإلم يستطع فبلسانه فإلم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ya, maka rubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati, nah, dia gunakan itu. Kalau urusan dunianya, ya. Kemudian wahaulai ma'asukutihim min ainillahi wa maqtillahi lahum. Mereka bersama gugurnya mereka dalam pandangan Allah dan bersama kemurkaan Allah pada mereka. Mereka telah diuji dalam dunia dengan musibah yang besar. Ya. Yakni apa? Yakni mautul qulub, matinya hati. Wa hum la yash'urun. Sedangkan mereka tidak merasakan bahwa hati mereka itu mati. Karena apa? Fa innal qalba kullama kanat hayatuhu atam. Karena hati itu setiap kali lebih sempurna kehidupannya, maka ghadabuhu lillahi wa rasulihi aqwa. Hati itu akan lebih kuat. Dia murkanya karena Allah dan Rasulnya itu akan lebih kuat. Jadi sekali lagi, setiap hati itu hidup, lebih hidup, dia akan mudah marah karena Allah dan Rasulnya, mudah murka karena Allah dan Rasulnya. Wantisaruhu lid-dini akmal. Dan menolong agamanya lebih sempurna. Lebih sempurna lagi. Wasami'tu rajulan yakulu li syekhina. Al-Qayyim berkata, aku mendengar seseorang berkata kepada guru kami, "Idza khana ar-rajulu fi naqdi ad-darahim, salabahu Allahu ma'rifata an-naqdi aw qala nasiyahu." Faqala syekh, "Hakadha man khana Allah ta'ala wa rasulahu fi masail al-ilm." Aku mendengar seseorang berkata kepada syekhku, apabila ada orang yang mengkhianati tentang urusan dirham, berkhianat tentang urusan dirham, urusan mata uang, ya, dirham, baik dari sisi penelitiannya atau dari sisi jual belinya, maka akan dicabut oleh Allah pengetahuan tentang hal itu, tentang uang itu, an-naqd, ya, atau dilupakan oleh Allah, akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang ini berkata kepada gurunya ini, Syekhul Islam, tentang orang yang diberikan sanksi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dicabutnya pengetahuan tentang dirham karena dia berkhianat, Syekh berkata, "Hakadha man khana Allahu ta'ala wa rasulahu fi masalil ilm. Demikian juga halnya dengan orang yang mengkhianati Allah Ta'ala dan orang yang mengkhianati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah-masalah ilmu. Orang yang mengkhianati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengkhianati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmu agama akan dicabut dari pemahaman, akan dilupakan. Kemudian di sini diturunkan perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tentang khataru al-almanati ala din, tentang bahayanya sekularisme ya dalam urusan agama ini. Samahatul Syekh hafizahullah berkata, kata beliau, wa hadha yuqabilu al-ghuluw fi khuturatihi wa syarrihi at-tasahul fi muyu'atihi wa dararihi. فالتساهل في أمور الدين لا يكل خطورة عن الغلو بل هو الشر منه. Ini harus kita perhatikan ya. Kata beliau, di hadapan sikap ekstremis, gulu berlebihan, dan bahaya sikap ekstrem, ya, bahaya sikap ekstrem, ya, sikap bergulu berlebihan itu ada tasahul, yakni bermudah-mudah, ya, bermudah-mudah dalam urusan agama. Ini pun bahayanya tidak kurang dari sikap ekstrim, ya. Bahkan kata beliau, tasahul yakni bermudah-mudah dalam urusan agama itu lebih syar, lebih buruk darinya. Lihat, bal huwa syarrun minhu. Bal huwa syarrun minhu. At-tayyib. Apa dalilnya? Kita lihat dalilnya. Surat An-Nisa ayat 27 dan surat Maryam 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu yuridu an yatuba alaikum, wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azimah. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan Allah kasih taubat kepada kalian. Sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwat, mereka itu ingin kau menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jauh. Ini orang-orang yang tasahul, orang-orang yang bermudah-mudah dalam urusan agama, orang-orang yang menyepelekan urusan agama. Ya, ini bahaya. Di satu sisi sikap ekstrim bahaya, di sisi yang lain ada sikap menyepelekan urusan agama. Dua-duanya sangat bahaya. Ya, oleh karena itu harus berada di tengah-tengah. Allah berfirman di surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Maka muncul setelah mereka generasi dari orang-orang yang melalaikan solat, orang-orang yang mengikuti syahwat, maka niscaya mereka akan menjumpai kesesatan. Nah ini dalilnya, menunjukkan tentang bahayanya at-tasahul, orang-orang yang menyepelekan urusan agama. Fal mutasahiluna yasifuna al-mutamassikina bid-din wal-wasatiyya bi annahum mutashaddiduna gulatun wa mutatarrifun. Di antara bahayanya begini, kata beliau, orang-orang yang mutasahilun, orang-orang yang bermudah-mudah dalam urusan agama, orang-orang yang menyepelekan urusan agama, mereka ini mensifati orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, orang-orang yang wasatiyah, orang-orang yang adil, berada di tengah-tengah, orang yang pilihan itu, dengan mutasyaddidun, kata mereka, ya, orang-orang yang keras, ekstrim, ya, mutatarrifun, ini. وَيَرَوْنَ الْإِبَاحِيَّةَ وَالتَّحَلُّلَ مِنَ الدِّينِ وَالْأَخْلَاقِ تَقَدُّمًا وَرُقِيًّا وَحَضَارَةً. Mereka menganggap al-ibahiyah, ini ibahiyah ini aliran kebebasan, ya, merdeka. Mereka menganggap kebebasan itu, ya, merupakan akhlak dan bagian daripada din, dan merupakan akhlak yang tinggi, merupakan kemajuan dan merupakan hal yang modern. Nah, mereka berkata, inna tamassuka bid-din fihi kabtun lil hurriyati wa a'ikun anil intilaq ma'al hadarati al-alamiyah. Mereka berkata bahwa berpegang teguh dengan agama ini merupakan apa? Merupakan penghalang kebebasan. Ini melemparkan kebebasan, membuang kebebasan. Ya, penghalang kebebasan dan penghalang kemajuan bersama hadarah alamiah. Ya. Nah, mereka bilang dunia sudah maju nih. Kalau kita pegang teguh agama, ini merupakan apa? Kemunduran. Ini perkataan-perkataan keluar dari orang yang mutasahiluna fi umuriddin, orang-orang yang lalai dalam urusan agama, orang yang bermudah-mudah dalam urusan agama. Ini orang-orang bahaya juga. Bahayanya sama seperti bahaya orang-orang ekstrim, orang yang gulu. Orang yang gulu bahaya, ya. Orang-orang yang ekstrim, ya, dari berbagai macam sisi, di antaranya saya kasih contoh yang ekstrim, yang ngebom-ngebom sana, ngebom sini, ya, mengatasnamakan agama, ya, kemudian mengatasnamakan jihad. Nah, di pihak yang lain, ada orang-orang yang mutasahilun, bermudah-mudah dalam urusan agama, lalai dalam urusan agama, orang-orang yang bodoh, tidak bisa memandang dan melihat mana yang benar, mana yang salah. Orang yang berpegang teguh terhadap agama disangka orang-orang yang yakni ekstrim. Tidak ngerti mana ekstrim, mana bukan ekstrim. Ya? Orang-orang yang mau menegakkan sunnah yang lurus, yang baik, yang nurut sama Allah dikatakan ekstrim. Nah ini. Ini juga bahaya orang seperti ini. Ya? وَرُبَّمَا يَكُولُ بَعْدُهُمْ. Ya, bisa jadi sebagian mereka bilang alasannya ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Maksudnya apa? Yuridu bidzalika at-tahallul min syara'i, min syara'ihi. Dia inginkan dengan itu dia terbebas, yakni dia yakni bebas untuk berlepas dari syariat-syariat agama. Maka kita jawab naqul, kata Syekh, "Na'am, ad-dinu yusrun fi tashri'atihi." Agama itu mudah dalam syariatnya. Wa rukhsihi syar'iyyah, dalam rukhsah-rukhsahnya, keringanan-keringanannya yang syar'i. Fa huwa yusyarri' li kulli halatin ma yunasibuha. Agama memberikan syariat pada setiap keadaan yang sesuai, ya, yang sesuai dengannya. Min halatil maradi was safari wal khaufi wad darurah. Seperti contohnya waktu sakit, safar, dalam keadaan takut, dalam keadaan darurat, ada keringanan-keringanannya diberikan oleh agama. La'annahu yusrun fi tahalluli min ahkamihi. Tetapi jangan dimaknai mudahnya itu adalah bebas dari syariat agama Islam, dari hukum-hukumnya. Fahadha laysa yusran. Ini bukan yusr. Ini bukan kemudahan. Wa innama huwa harajun wa ithm. Tetapi ini merupakan dosa. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diberikan pilihan tentang dua hal, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang paling ringan selama tidak dosa. Fattaysiru alladhi yuqi'u fil ithmi khurujun an simatid dini wa hadyi. Bermudah-mudah, ya, kemudahan yang menjatuhkan orang dalam dosa ini keluar dari petunjuk agama. Ya, wa syururul inhilal min ad-dini ashad min syururil ghuluwi fihi. Keburukan, yakni penghalalan dari melakukan yang haram dalam masalah agama, yakni bermudah-mudah, ya, berlepas diri dari agama, ini lebih syadid keburukannya, lebih berat, lebih besar keburukannya, jadi keburukan sikap ekstrim. وهؤلاء الجهال والمغرضون ليس هم الذين يبينون معنى الغلو. Orang-orang bodoh itu, ya, orang-orang bodoh itu bukan orang yang pantas untuk menjelaskan makna ekstrim, ya. وإنما الذين يبينون حدود الغلو والتطرف هم العلماء الأتقياء الراسخون في العلم على ضوء الكتاب والسنة. Yang pantas menjelaskan tentang batasan-batasan ekstrim, sikap ekstrim, ya, sikap berlebihan adalah ulama, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kokoh dalam urusan ilmu, ya, dibangun di atas cahaya Al-Quran dan Sunnah. La as-suhafiyuna wa ashabu as-syahawati wal-juhal, bukan para wartawan, bukan. Bukan orang-orang ashabu as-syahawat, bukan orang-orang yang bodoh. Awil muta'alimun, atau orang-orang yang sok tahu, bukan. Au ahlul dalal, bukan orang-orang yang sesat. Allah berfirman, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, tidaklah kami mengutus sebelum engkau melainkan rijal, ya, beberapa rijal yang kami wahyukan kepada mereka. Maka bertanyalah kepada ahli dzikri, kepada ulama, bila kalian tidak tahu. Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Innama yatadhakkaru ulul albab. فمتى خرجنا عن بيان أهل العلم إلى بيان أهل الأهواء وأهل الضلال أمعنا في الضلال والخطأ وإننا اليوم نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام المختلفة أقوال من يتكلمون في أمور الدين وأمور الغلو والتساهل وهم لا يحسنون القول في ذلك. Ketika kita keluar dari penjelasan ulama kepada penjelasan Ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang sesat, maka kita jatuh kepada kesesatan dan kesalahan. Nah, pada hari ini, di zaman sekarang kita mendengar, kita membaca di medsos, di media sosial yang berbagai macam, ya, akwal, jadi perkataan-perkataan orang yang berbicara tentang perkara agama, tentang perkara ghulu, tentang sikap ekstrim dan sikap tasahul, ya, وَهُمْ لَا يُحْسِنُونَ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ, sedangkan mereka tidak pantas berbicara tentang hal itu. إِمَّا عَنْ قَصْدِ سَيِّئِنْ, عَنْ قَصْدٍ سَيِّئِنْ, bisa jadi munculnya karena tujuan mereka yang buruk. وَإِمَّا عَنْ سُوِي فَهْمٍ, atau bisa jadi karena pemahaman yang buruk. يَقُولُونَ حَسْبَ أَهْوَئِهِمْ, mereka berbicara sesuai dengan hawa nafsu mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 71, walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal-ardhu wa man fihin. Seandainya al-haq mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya langit dan bumi akan hancur dan apa yang ada di dalamnya akan hancur. Bal atainahum bi dzikrihim fa hum an dzikrihim mu'ridun, tetapi kami berikan datangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi sayangnya mereka berpaling dari kebanggaan mereka sendiri. Fayasifuna at-tamasuka bid-din bi-annahu tashaddud, bi-annahu tashaddud. Mereka ini orang-orang bodoh mensifati orang-orang yang berpegang teguh dengan agama bahwa itu merupakan sikap keras. Wayasifuna al-mutamassikina bid-din wa bil-aqidati as-sahihah bi-annahu mutatarrifuna wa ghulatun wa hakadha. Dan mereka mensifati orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, dengan akidah yang sahih, dengan akidah yang lurus, dengan ekstremis, dengan ulat, yakni berlebihan. Wahakadah, dan demikianlah. Karena apa? Karena yang mensifati orang yang tidak punya ilmu. Oleh karena itu, kesimpulannya kita harus berada di pertengahan antara gulu dan antara tasahul. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh tasahul. Tasahul itu bermudah-mudah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Naam, akhi. Jazakallahu khairan, terima kasih atas waktu dan juga materi yang bermanfaat ini. Untuk selanjutnya khotbah Islam, kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang bertanya, silahkan bisa Anda layangkan di 0218236543 melalui telepon atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami akan mencoba mengangkat satu telepon yang telah masuk. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Kita angkat kembali, silakan di 0218236543. Untuk Anda yang bertanya langsung, silakan. Halo. Belum masuk Ustaz, kami akan bacakan pesan singkat telah masuk. Dari pesan singkat Ibu Harlin di Garut yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengajak kerabat untuk sholat? Dan dia punya ilmu tertentu dan mungkin lebih pintar dari saya. Iya. Karena ilmunya. Bagaimana cara menghadapi orang seperti ini? Nah, Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Orang yang memiliki ilmu tertentu atau lebih pintar dari kita belum tentu bisa mengamalkan ilmunya. Ya. Oleh karena itu, ketika kita melihat orang walaupun dia lebih pintar ilmunya tidak mengamalkan ilmunya atau lalai, kita boleh menegurnya. Bahkan disyariat untuk menegurnya, untuk mengajaknya sholat. Ya. Justru orang yang ilmunya pas-pasan tetapi bisa mengamalkan apa yang dia dapat dari ilmunya lebih baik daripada orang yang punya ilmu tapi tidak sanggup mengamalkan ilmunya. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya sama saja dengan orang yang bodoh, bahkan lebih buruk daripada orang yang bodoh. Nah, ini. Dan orang yang akan disiksa pertama kali adalah orang yang berilmu kalau tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Oleh karena itu, walaupun dia punya ilmu lebih, tetapi susah sholat, kita tegur dia sholat. Ya. Mas atau mbak atau bu atau pak, ayo kita sholat. Ya. Kita amalkan ilmu kita. Ya. Kita sholat. Untuk laki-laki sholat di masjid, untuk perempuan sholat di rumah. Ya. Karena sholat perempuan itu lebih baik di mana? Di rumah. Nah, itu. Jadi, jangan silau dengan ilmu yang dimilikinya. Jangan silau dengan ilmu yang dimilikinya. Ketika ada kemungkaran, kita tegakkan kemungkaran. Kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kami angkat telepon yang pertama yang telah masuk, silakan di 0218236543 untuk Anda yang menghubungi kami. Silakan. Halo? Halo? Silakan, halo? Belum ada yang masuk, Ustaz. Kami bacakan pesan singkat dari saudara kita Abdullah di Mataram. Ustaz, berkaitan dengan memimpin. Nah, bagaimana jika saya sering memimpin di masyarakat, yaitu memimpin doa setelah sholat fardu, doa takziah, atau di kuburan, apakah ada dalil-dalil khusus yang melandasi hal ini karena saya didampuk menjadi pimpinan khususnya agama di daerah ini di Mataram, Ustaz. Silakan. Baik, barakallahu fiik. Tentunya seorang pemimpin ya harus banyak belajar, dan harus banyak menggali, belajar tentang Al-Quran dan belajar tentang Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Ya. Memimpin doa setelah salat, kalau kita lihat dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sunnahnya. Ya. Tidak ada keterangan Nabi SAW memimpin doa untuk para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Maka oleh karena itu, ketika Nabi SAW tidak mencontohkan, maka kita tidak boleh menambah-nambah dari apa yang ada dalam syariat Islam. Ya. Karena sunnah itu ada dua, sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah, sunnah yang dicontoh oleh Nabi SAW. Kalau ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti. Ya, kita ikuti. Kalau tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka lebih baik buat umatnya untuk tidak mengada-ada. Untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lebih baik daripada para sahabat. Ya. Para sahabat adalah generasi yang utama dan mulia. mereka tidak menambah, tidak mengurang dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengikuti generasi sahabat, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha pada mereka, mereka ridha sama pada Allah. Ya. Jadi orang-orang yang mengikuti generasi sahabat dengan baik, itu Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah siapkan untuk mereka surganya. Ya, surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Oleh karena itu sekali lagi, selama tidak ada sunnahnya, ya, tidak dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita jangan berani-berani melakukannya. Nah, karena kalau kita salah nanti akan diikuti oleh orang. Ya. Nah, ketika orang mengikuti dan melakukan kesalahan, karena siapa mereka melakukan? Karena kita orang. Nah, kita bertanggung jawab di sini. Ya. Oleh karena itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu ulama berkata, wa an takuna dhanaban fi sunnah khairun min an takuna ra'san fil bid'ah. Menjadi orang yang paling belakang tapi dalam masalah sunnah lebih baik daripada menjadi pemimpin dalam masalah bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Satu lagi, ya. Satu lagi kami akan mencoba mengangkat melalui telepon, silakan di 0218236543. Kami persilakan untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon. Silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Salamnya, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Waalaikumsalam. Dari Papua, dengan Peruan, Papua Barat. Silakan, Pak, pertanyaannya. Ini, Pak, ini saya mau tanya masalah ambil uang bank. Bagaimana punya Pak ambil uang bank sementara saya ini dari Makassar, Pak? Nol, sementara saya punya bos sudah ada, alhamdulillah. Katanya ini hukumnya halal atau haram, Pak? Maksudnya itu. Tidak kedengaran. Ya, mohon maaf Bapak, diulangi kembali bisa. Pertanyaan Bapak kurang jelas. Bapak cukup mendengarkan via telepon saja, sedangkan TV atau radionya dimatikan saja. Dan fokus pertanyaannya langsung aja. Ya. Assalamualaikum. Ini saya mau tanya, Pak, hukumnya ambil uang bank bagaimana? Ambil uang bank maksudnya? Pinjam. Maksudnya gimana? Pinjam di bank. Sambil kredit, Pak. Kredit. Oh, gitu. Tahu. Kalau ambil kita kan enggak paham maksudnya. Haram betul kita pun. Iya. ada ribanya kan? Ribanya, Pak, ya. Ada bunganya, Pak? Ada. Bunganya, Pak. Ada. Iya. Cukup, Pak. Sudah, Pak? Iya. Cukup ya? Iya. Barakallahu fiik. Anda kira apa suara pernah suaranya nggak jelas iya, tadi. Gak jelas. Kemudian memang sebagian daerah itu bahasanya beda dengan kita tegaskan. Baik, meminjam uang dari bank dan ada bunganya, ini jelas riba. Jelas riba, ya. Dan riba Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam haramkan. Oleh karena itu, hukum mengambil dan meminjam uang di bank yang berbunga, hukumnya haram, sangat jelas. Ya? Dan Allah perintah untuk meninggalkan riba. Ya? Allah perintahkan kita untuk meninggalkan riba. Juga dalam hadisnya Rasulullah SAW, itu banyak sekali tentang riba. Ya? Dosanya sangat besar. Ya? Wallahu a'lam bishawab, ini saja akhi. Ya, yang bisa kita bahas. Jadi kesimpulannya pertemuan kita ini tidak membahas tentang mengatur urusan manusia. Ya. Tentang memimpin manusia itu harus sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah dan pemahaman salaf. ya, Al-Quran, Sunnah dan pemahaman Salaf, ya, berhukum, menghukum manusia sesuai dengan apa yang Allah turunkan, bukan dengan hawa nafsu, ya, ini kesimpulannya nih, menghukumi siapapun, menghukumi apapun itu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dengan Al-Quran dan dengan Sunnah, bukan dengan hawa nafsu. Dan kita harus berada di pertengahan antara sikap ekstrim dan berkurang-kurang. Dua sikap ini sangat bahaya dalam agama Islam. Sikap ekstrim, berlebihan, sangat berbahaya. Tetapi tidak kurang bahayanya, kata tadi Syekh Shalih Fauzan, sikap yang tasahul mutasahil, yang bermudah-mudah, lalai dalam urusan agama, yakni maunya bebas, ini juga lebih bahaya malah, kata beliau. Syar, lebih bahaya. Nah, karena apa? Karena orang-orang yang bermudah-mudah ini, ya, di antara bahayanya ini justru menuduh orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam, dituduh ekstrim juga. Dituduh ekstrim, berlebihan. Orang yang mengamalkan sunnah dituduh ekstrim, ya. Orang yang sering sholat ke masjid dituduh ekstrim. Ini sangat bahaya orang semacam ini. Oleh karena itu, perlu diketahui, sikap ekstrim bahaya dan terlarang. Sikap bermudah-mudah, ya, bermudah-mudah, lalai, juga sangat bahaya dan terlarang. Oleh karena itu, harus berada di tengah-tengah. Ya. Allah katakan bahwa kita ini umat wasata, umat pertengahan, umat yang adil, umat pilihan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, barakallahu fiik. Dan ikhwatal Islam rahimani Allahu wa iyyakum, demikianlah tadi pelajaran kita kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu dan mendatangkan banyak faedah untuk kita semuanya. Kita mohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami setiap pelajaran tersebut dan mengamalkannya dalam aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menghadirkan program acara ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di program acara kajian ilmiah yang selanjutnya. Kami yang berdoa semoga pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.